Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musillati lil khadratil aliyah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, terutama anak-anakku, adik-adikku yang saya cintai, mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi taufik hidayah sehingga bisa ngaji bersama-sama mengoreksi diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga oleh Allah disampaikan kepada para wali-walinya min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghausi hadha zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Dengan harapan semoga yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan jangkungan, bimbingan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan tugas hidup ini, sisa-sisane urip ini, muka-muka senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian yang lalu didawuhkan kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi zuharu fi kulli syai'. Ini pengajian yang lalu mengenai bab kaifayata sawaru itu banyak, mungkin lima, ini yang keberapa ini. Jadi apa mungkin Gusti Allah kaling-kalingan, apa mungkin Gusti Allah tidak diingat, apa mungkin Allah dilupakan? Ini tidak mungkin, mesti ini tidak mungkin. Semua makhluk mesti iling karo Gusti Allah karena Allah yang menciptakan. Tapi Allah, tapi di dalam kitab ini didawukan kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un. Apa mungkin, bagaimana bisa Gusti Allah Subhanahu wa taala kaling-kalingan? Jawabnya hanya satu, tidak mungkin. Ora iso. Ini pertanyaan. Dan yang jelas hadirin, wong Gusti Allah sing nyiptakno kula jenengan, sing zahirno menungso, yang asalnya ndak ada sekarang diadakan, sing asali mbak urip diuripno, dipioro, dipelihara, dicukupi. Apa mungkin menungso sing kaya ngeten iki lali kaling-kalingan sehingga gak iso iling marang Gusti Allah? Ini bahasa bebas kula. apa mungkin? Kulo tanya pada diri saya lan jenengan. Apa mungkin kulo lan panjenengan kabeh iso lali marang Gusti Allah padahal kulo jenengan ki wujud diwujudno, urip diuripno, cukup ya dicukupi. Kok malah lali marang Gusti Allah? Apa mungkin? Dan inilah pertanyaannya. Padahal kulo jenengan ki menungso. Kita manusia tau nggih. Menungso niku diparingi akal. Kali Gusti Allah. Afala taqilun. Apa kulo jenengan gak nggawe akal? Wong diparingi akal kok ora nggawe. Suatu contoh. Ada binatang, kucing misalnya. Di omah dia ada kucing, neko. Setiap lapar diberi makan. Karen-karen dipangan. Jadi ini kucing sing ora duwe akal ning kemawon. Setiap sing duwe omah teko ngoten dipapak kok. Niki kucing ora duwe akal. Lek diparingi iling karo sing maringi niki hadirin-hadirin. Asu yo ngono, asu niku galak. Jijik wong ndeleng asu. Walaupun anjing itu galak lek diparingi mesti eling karo sing maringi. Njogo omahe mau terima kasih pada yang memberi. Tapi kita manusia gimana nggih? Hadirin wal hadirat. Sampai ono pertanyaan, "Eh menungso, kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi dhahara fi kulli syai'." Ini sampai diilingno ngaten iki. Lah kamu manusia hidup saya hidupkan asali gak ono tak wujudno butuh sehat tak paring sehat butuh panca indera mripat memancar melihat keindahan alam butuh telinga bisa mendengarkan keindahan suara kok kowe tak wujudno tak dadekno saya beri sesuatu kok malah kamu mingu marang aku kok lali karo aku mesti ini jawabnya tidak mungkin ini hadirin jadi pengajian pada pagi hari ini adalah pengajian yang paling pokok yang paling prinsip dalam hidup kita ini. Nah kenyataannya kulo mulai lahir nanti saiki niki iling nang Allah napa mboten. Lek salate ya wis salat, mujada wis mujada. Tapi ingat kalau Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menggerakkan kita, kaya ngeten niki kulo jenengan niku kelingan napa mboten napa lali karo Gusti Allah ngeten. Padahal kulo jenengan niki ati balik ati mulih niki. Mulih marang Gusti Allah. Semalatus alunna yauma idzinanin na'im padahal besok itu dijalui pertanggungan jawab lanjutan ku biyen gak wujud saiki tak wujudno ku biyen gak ono tak onokno ku biyen mati saiki tak uripno biyen gak duwe tak paringi gak ono kesehatan tak dumi kesehatan lek loro tak dumi obat lek kula jenengan ditakoni bareng wis tak kae ngono ku eling marang aku apa ora niki dari Gusti Allah niki summa ratus alunna yauma idzin aninai. Jadi kira-kira jenengan ini kula khususnya ingat apa ndak ini? Kok diparingi ora roh? Diuripno ora roh? Tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu adalah nggih napa niku? Ya orang buta. Lek wong picek diparingi gak roh ya ora apa-apa. Menjadi picek. Ana wong picek njaluk tolong ditulungi terus gak ngerti gak weruh karo sing nulungi. Nggih, mboten napa-napa wong wuta. Lah kula jenengan iki lek ngaku Islam, ngaku iman iki picek napa mboten iki sing paling penting. Kita ini buta apa tidak? Berapa sih nikmat sing diparingaken Gusti Allah dumateng kula jenengan? Berapa? Berapa kita tahu dan sadar? Kalau itu Allah yang memberi. Hadirin. Jujur dengan sungguh-sungguh. Ini pengajian di majelis ini, ya maaf ya, ini adalah majelis kumpulan pengajiannya, ya maaf, orang buta tadi enggak dira. Sing ngaji ya buta. Iki kula buta jenengan ya buta, buktine lali terus karo Gusti Allah. Padahal Gusti Allah dawuh, "Famangkana fi hadzihil a'ma fahuwal fil akhirati a'ma fa'adullus sabila." Allah memberikan undang-undangnya dan hadirin. Sapa wonge ana alam donya dia buta hatinya. Rune lek buta tak paringi lali karo aku. Tak cukupi lali karo aku. Saya beri segalanya, dia tidak tahu kalau aku yang memberi. Wong lek diparingi kok gak ngerti kan wong buta lho. Buta. Kata Allah, sapa wong di dunia ini buta. Famangkana fi hadhil a'ma. Lan sapa wong di sini berarti di dunia. Anani saat ini buta. Buta atine. Wal akhiratu, berarti di akhirat juga buta. Wahuwa fil akhirati a'ma, mongko binjing ono akhirat juga buta. Lelek kula jenengan picik ono donya sik kathah sing nulung lho Pak nggih Bu. Anake iso nulung, keluargane iso nulung. Ono sing nuntun iki lan donya. Tapi kalau buta di akhirat hadirin ini nafsi-nafsi, ora ono sing iso nulung hadirin-hadirat. Bahkan di akhirat niku didaukan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sohibatihi wa bani. Ora ono sing nolong. Mengapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Coba bayangkan. Taruhlah kita tahu kalau kita buta. Sholat lahirnya bener, tapi atine buta, gak iso madhep marang Allah. Malah iso sholat di aku, lali lek sing maringi Gusti Allah. Iku buta. Jangan tanya. Fa huwa fil akhirati a'ma. Lebanjene binjing ngono akhirat dicupleki kali Gusti Allah. Tangi teko kubur langsung cuplek ora ketok mripat kula jenengan. Wes ora ketok saat itu yauma yafirul mar'u min akhihi. Kuwabeh padha bengong melayu daripada saudara-saudaranya. Iya aku biyen tau nyakiti dia. Durung diridani. Lho iya iki dina tuntut-tuntutan. Di saat manusia menuntut sing biyen didzalimi gak wani nuntut saiki diadili karo Gusti Allah. Oh iku biyen bapakku aku gak tau dididik yang mayafil mar'u min akhi wa ummihi iku ibuku. Oh iku bapakku wa ummihi wa abi padha mlayu kula jenengan. Sing sira kaya ngoten besuk ora ana wong ikhlas lek ana akhirat. Gak ana wong ikhlas. Buktine nagi. Lah wong ikhlas iku gak nagi wis lila. Saat situasi wis wuto. Kaya ngoten wong tuwane kula panjenengan iki dalam keadaan buta, dalam keadaan situasi sangat berat. Gak ono sing nulung dadak wong tuwa kula jenengan sing urip ana donya niki gak ikhlas ono ngersanipun Allah. Gusti, kula gak ada anak biyen. Bareng anak kula wis gedhe ya kula sekolahken bareng wis nikah, wis enak kula diterlantarkan. Sehingga kula mangan saonoke, sehingga kula koyok ngene. Kulo lali ngersulo terus saiki kulo picek ono ngerso jenengan. Kulo badi panjan geret nang neraka. Panjenan celuk panjan hadapkan anak saya. Terus malaikat takon. Lek wis didepno la opo. Kulo mboten njaluk nopo-nopo. Kembalikan air susuku nak. Kembalikan keringatku nak. Jare bapak. Kowe ora ngrekna aku. kowe gak tau ndongakno aku. Aku mati kok pejeng tok itu hadirin lah hadirin. Larilah kita. Ora iso lari kita. Dan ini pasti terjadi hadirin-hadirin. Cuma kita hidup di dunia tidak pernah ingat masalah itu. Koyok-koyok enak bangga karo ibadah. Bangga karo ngaji ini. Sing haji dua kali bangga karo haji ini. Awas. Di hari yang sangat dahsyat seperti itu. Gusti Allah memberikan kesempatan. Keadilannya dipun beber. Manusia yang satu dengan yang lain. Saling tuntut menuntut. Karena di dunia belum ada ridho dan keadilan. Wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa bani. Bahkan suami istri dan anak-anak kulon jenengan sing kulo gedek no juga nuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mosok kulon jenengan ini lali sepancetai. Padahal jelas Allah maha rahim, Allah yang memberi. Kulo panjang sepicek orang ngerti kaya ngerti itu. Kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un. Iki padha karo panjang dilno. Apa kowe lali besok Allah nuntut? Iki padha karo kowe ketutupan ambek alam mahsyar sing dasar. Apa kowe gak ngerti besok ono alam mahsyar terjadi seperti itu? Allah membuka jalan manusia supaya saling menuntut untuk menerima keadilan. Lek niki dibongkar hadirin wal hadirat, gak ono menungso sing selamat saat itu. Sak bagus-bagus iku lho jenengan isih pernah nyalahi wong tuane. Sak bagus-bagus iku lho jenengan sak ahli-ahli ning ngaji isih pernah nyakiti dulure. Isih pernah ngerasani kancane. Isih pernah ngecam orang lain dan kaum yang lainnya. Mulane kula njenengan padha-padha durung karuane sing ati-ati janganlah kita berbuat yang tidak baik. Mulane wonten surat Al-Hujurat ayat 11. Allah dawuh dengan tenang, dengan betul-betul kepada kita. Allah dawuh dengan tegas kepada umat manusia. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Dikenten surat Al-Hujurat. Kula jenani pompong durung dituntut niki kula pancen dene. Hei wong-wong sing iman marang aku. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kamu mengolok-olok kaum yang satu dengan kaum yang lain. Kowe aja rumangsa apik munggone kaum yang satu dengan yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kamu merasa wis apik dengan orang lain, dengan golongan lain. Ojo ngenyek, ojo rumangsa iki sing apik iku sing elek. Asa ayyakunu khairum minhum. Mungkin bisa jadi wong-wong sing kuwi nyek, wong-wong sing kuwi doi, manusia golongan wong-wong sing kuwi anggap hina itu lebih baik khairum minhum, lebih baik daripada kamu. Ini hadirin yang saya muliakan. Wis wele rumangsa apik sing dilokno mungkin lebih baik besok ono akhirat dipuntuntut kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kula jenengan kakan omong nggih ngeten iki akhire. Wong lek wis kakan ngoreksi kancane wis niki gene salah niku punan. Hati-hati iki. Ini. Dadi layas khor aja nganti kula panjenengan ngolok-ngolok. Aja nganti kula panjenengan ngilokno wong liya iku golongan liya sesat. Itu golongan liya begini jangan seperti itu. Jangan. asa ayyakunu khairum minhum. Jadi ini Gusti Allah boleh jadi wong-wong sing wong-wong sing kowe ilokno, wong-wong sing kowe hina, orang-orang yang kau anggap sesat, karena ilmunya dia diam, dia pasrah kepada Allah, justru kau dibalik, mungkin itu yang lebih baik daripada kamu. Bahkan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang saya muliakan. Ini kita harus hati-hati. Nah, mengapa kita seperti itu? Karena kita terhijab, betul. Nah, kalau jenat kaling-kalingan kenapa? Bagus. Apik. Dikunggi aling-aling. Ono uang kelakuannya mulai cilik bagus. Mulai kecil ada di pondok pesantren. Dia alim. Punya pengaruh besar. Orang menganggap dia orang yang bagus. Ngacungi jempol. Orang itu loh orang soleh. Itu loh orang soliha. Ingat, kalau kita tidak sadar bahwa itu adalah aling-aling tangguni kulon jenengan. Iku aling-aling berapa ribu ulama-ulama yang baik, orang-orang yang soleh jatuh karena merasa di lembong api, dianggap api, akhirnya jatuh. Dia tidak tahu berapa ribu orang-orang yang soleh-soleh karena kebaikannya dia jatuh karo aling-aling. Akhirnya rumongso, iyo sak joki mondo aku dadi wong alim. Sak joki aku mujahadah, atiku sadar, akhiri lali lek niku kabeh sing nulung Gusti Allah. Lali kali itu kehendak Allah. Kaifa yatasawwaru ayyah jubau sayun. Mengapa kok kula panjenengan iki justru iku kaling-kalingan? Kok lali karo Gusti Allah? Kok gak jagakno Allah? Kok gak membanggakan Gusti Allah? Kok kula panjenengan membanggakan pemberian itu? Itu pun juga hijab. Alin, alin. Ayo sing lunga kaji hati-hati. Hajimu jadi aling-aling. Jangan. Sing penting mari lunga kaji sadar kabeh ki Allah, aku goblok, aku bodoh, aku sik melarat lan aku ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Ini harus dijaga. Bisyiddati dzulli wal inkisar dalam pengajian yang lalu. Wal iftikor. Dengan perasaan nek kula panjenengan iki rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Wal ingkisar merasa dosa kula sing akeh berlarut-larut lan butuh pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hijab. Ayo kita kocek imane, kita koreksi lagi. Sing jadi guru. Jenengan guru apa guru sekolah formal ataupun guru di bidang pendidikan agama ataupun guru di bidang di pondok. Hati-hati. Jangan-jangan perasaan itu jadi hijab. Berapa orang-orang yang alim justru besok tenggelam, timbul tenggelam di neraka karena lupa kepada Allah bahwa iku ngono pemberian Allah. Kok justru tambah ngono, kok tambah sombong lan bangga itu. Terutama saya ingatkan kanca-kanca adik-adikku sing mujadah. Kalau kamu ini hidupmu ini setelah kamu tambah ilmu, tambah pengalaman ibadah, gak dadekno rendahe awak kula jenengan teng Gusti Allah, ora manfaat ilmu kula jenengan. Gak bakal manfaat. Walaupun sumber langit ilmu kula jenengan, apal ribuan kitab, lek nganti sikap panjenengan iki gak duwe rasa tawadhu, justru timbul rumangsa aku sing dadi hijab aling-aling di jero ati, ilmumu, ibadahmu, semuanya itu tidak manfaat, la yang fa' gak bakal manfaat ono ngersane Allah Subhanahu wa taala. Lah sing garai gak manfaat opo? Sebab ilmu kolowahu dadekno aling-aling mestine tambah madep sowan wonten ngersane Allah. Akhire kula panjenengan tambah lali. Lahire apik, kurungane bagus, tapi jerone mati hadirat. Jadi jasad niki kaya kurungan. Lho kok ana jasad terus pundi sih, Pak? Mungkin anak sing tanya. Lho hakikate menungso niku ya roh. Roh niku. Krana kula panjang iki anak putune Adam. Lah anak putune Nabi Adam iku biyen elek-elek kula jenengan iki ana swarga. Dadi anak cucune wong ahli swarga kula jenengan. Roh. Lho roh niki oleh tugas wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iki roh. Aku ora menciptakan jin dan manusia melainkan jin dan manusia ini kuciptakan untuk mengabdi kepadaku. Ini berarti illa liya'budun. Melainkan untuk beribadah, menyembah padaku. Iku roh. Tapi satu sisi Gusti Allah damel skenario wonten surat Al-Baqarah. Wa idh qala lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 30. Satu sisi Gusti Allah kepingin nguji roh-roh sing diperintah kanggo ibadah. Roh menungso kuwi tak perintah ibadah. Kowe apa yakin apa kau iman marang aku? Jawabe ya apa? Inggih Gusti kula iman. Alas tu bi rabbikum inggih qalu bala syahidna. Iya, saya menyaksikan engkau Tuhanku. Saya nyembah engkau. Saya menyaksikan dunia seisinya adalah palsu. Dunia seisinya adalah fana. Saya menyaksikan ya Allah, yang kekal adalah engkau. Ini adalah dawuh Allah kepada manusia. Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna itu jawabnya. Akhirnya lek ngono ya apa roh? Saya tahu ya Tuhan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Bareng roh ditakoni karo Gusti Allah, saya ngerti Gusti, kullu syai'in semuanya ini. Kullu kabeh suwiji-wiji. Kullu syai'in halikun itu hancur. Itu rusak. Karena itu adalah ciptaan. Yakinkah kita? Qalu bala syahidna inggih Gusti, panjenengan pangeran yang kekal dan saya menyaksikan apa yang kau saksikan yang kekal adalah engkau. Kullu syai'in halikun, semua itu adalah rusak, hancur. Siji. Lho krono ono ayat seperti itu, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ala kullu syai'in makhlallaha batil. Jadi Kanjeng Nabi, ya menungso kabeh, ingatlah engkau, segala sesuatu selain Gusti Allah. Dingilingan nggih. Makhlallaha. Makhlallaha batil. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, wahai manusia, ala kullu syai'in makhlallaha batil. Wahai manusia, ingat, camkan dengan sungguh-sungguh ke hatimu, segala sesuatu makhlallaha batil, pokok selain Gusti Allah itu adalah batil, palsu, halikun, rusak. Iki gene ndek roh. Ndak boleh dicampur. Pokok selain Allah palsu. Paham nggih? Itu hadirin. Tapi manusia saya, kalau itu palsu, tapi mengapa dicari? Lek wis ngerti makhluk batil mengapa ndek jroning ati kula jenengan kok diiseni selain Allah terus hadirin hadirat. Kedudukan ana ndek jroning ati, anak-anak ana ndek jroning ati. Pinter ana ndek jroning ati kok dilebokno nang jroning ati. Mengapa hati kita isi dengan batil-batil palsu-palsu itu? Halikun barang rusak kok ketika di roh kita. Mesti ini hanya Allah yang ada. Qolubala syahidna. Yang ini loh singgarai ada dawuh. Kaifa yatasawwaru ayyak jubahu syai'un. Apakah Allah akan kaling-kalingan dengan segala sesuatu? Padahal setelah segala sesuatu makhluk batil iku kabeh mung palsu. Berarti sing kula panjang cari iku barang sing palsu. Iku loh. Ana donya pisan kok sing digoleki barang sing palsu. Urip ana donya pisan kok sing dindelno sing palsu. Padahal yang wujud yang asli hanya Allah Subhanahu wa taala. Lha niki sumbre kerusakan, sumbre lali marang Gusti Allah niku barang sing selain Allah iku jenengan lebokno, kula lebokno nang jroning roh. Mulane lek ana kanca tukaran mesti rebutan barang sing palsu. Jan golek ide pengadilan niku mesti rebutan dunyo, padahal dunyo adalah palsu, dunyo adalah batil, dunyo adalah halikun. Mulane rebutan rusak. Lah kula jenengan lek wis rebutan barang sing rusak mesti tukaran terus. Rabut balung tanpa isi. Ibu dekat rusane panjawo, ibu dekat rasu, rebutan belum tanpa isi. Tapi derajat kulo hadirin, ibu dekat rusane derajat asu. Sebab hati kulo panjang di sini sing palsu, rebut belum tanpa isi, mengburungi tok sing berubur. Mulanya bujeng lek tangi teko kubur, dadak metu. Metu kupinge dawa, metu ilere kaya asu aja sambat kulo jenengan. Iki salahmu biyen ono donya iki. Rabut balung tanpa isi, rebutan kedudukan, rebutan dunia, rebutan pengaruh ini. Kepada karo rebut balung tanpa isi, rebutan benda. Kepada karo rebutan balung tanpa isi, rawon apa-apa. Awas, lek sanepan Jawa, rebut balung tanpa isi adalah anjing, anjing liar. Maaf pendengar yang budiman, ini bukan orang lain. Ini kita, saya dan mungkin panjenengan yang di sini. Sebab awal kalau wau wis diawali ngajini wong wuto iki hadirat. Ngajini wong picek iki ora ru. Iki ana wong picek nonton wong picek padha kecemplungin neraka bareng iki mangke hadirat. Wong wuto nonton wong wuto alamat iki menen wong. Ayo sing gak wuto mung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujadah sing akeh ya sayyidi ya Rasulullah. Sebab sing ora picik mung Kanjeng Nabi ya sayyidi ya Rasulullah, karena piala utusan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kok ya sayyidi ya Rasulullah ana apa iku? Sebab sing iso ngobati ati sing wuto nggih Kanjeng Nabi. Nggih Rasulullah, karena dia utusan Allah. Dadi lek ana umate wuto lek sowan nang Kanjeng Nabi ya diobati. Apa wong porsine Kanjeng Nabi adalah utusan Tuhan. Mulanya dalam kitab didawakan salah satu dawuh li anna ruhaniyatahu sallallahu alaihi wasallam kajismaniyatahu fil indati wa mamba'il auni wa matla'il hidayati wal irsyati fi kulli anin wa makanin. Dikata dawuh maksudnya apa? Sak temene sesungguhnya li anna ruhannya tahu sallallahu alaihi wasallam rohanine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi roh. Kajismania tahu iki padha karo jasate rikala urip. Fil indati wa mamba'il audi wa matla'il hidayati fi wal irsyati fi kulli anin wa makanin, di dalam membimbing jiwanya umat, di dalam sumber pertolongan Gusti Allah, wa matla'il hidayati lan geni pitutuhe Gusti Allah pokok gelem nyedek nang rohanine Kanjeng Nabi lan didikani Rasulullah di mana saja berada dan kapanpun orang berada pokok gelem hubungan kali Kanjeng Nabi soheh sah sebab rohanine Kanjeng Nabi kajismania tahu podo karo rikala Kanjeng Nabi sik sugeng ana jasate. Lagi kalau jalan nak ngalami butuh, pokok gelem niat kerana Allah mendekat kepada Allah, bergabung dengan rohani Kanjeng Nabi, Fatihah pada Rasulullah, ya Sayyid, ya Rasul, lek kuat rong jam, lek kuat 11.000 atau 10.000, lek gak kuat ya rong jam, gak kuat setengah jam, sing temen rumong solek lu panjang, ino kagan tuso, disyiddati dhulu wal inkisari, ma'atabari anil khawli wal kuwati, lek iso koyok ngono, Rasulullah walaupun hanya sudah meninggalkan dunia jasadnya, rohani ini podo saat dia itu hidup. Ini yang tadi salah satu kitab di dalam kitab kuliah Wahidiyah. Siji. Jadi kalau jenengan moco solawat, moco ya Sayyid, ya Rasul, itu sampai. Ini roh. Bahkan keutamaan yang paling agung. Ini kalau nanti moco. Sapa wong sing memperbanyak solawat. Inna mangkana sya'nuhu kasrota sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sak temene lek ana wong ahli mujahadah dimanapun dan kapanpun berada, fikuli anin wa makanin iku padha karo kau. Memperbanyak mujahadah, memperbanyak hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing disifati li anna ruhaniyatahu sallallahu alaihi wasallam ta jismaniyatahu. Sing padha karo jasate. Adile ana wong di ndiae situasi bingung, situasi ngalami kesulitan baik itu ekonomi ataupun situasi yang belum berhasil, terus maca selawat sing akeh Rasulullah sanggup nyafati. Bahkan dalam dawuh Jami'ul Usul sing terkenal ini mengatakan lek ana wong li anna inna mangkana sya'nuhu kasrotas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam lek ana wong memperbanyak sholawat pada Rasulullah kapan fikuli anin wa makanin di setiap waktu maupun di setiap apa tempat itu dawi apa niki didawakan orang ini akan berhasil mendapat kemuliaan yang agung. Syaroful Akbar. Ana wong kaya ngene ku, kali Gusti Allah ku berhasil diberi keistimewaan yang besar. Diberi keistimewaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaroful Akbar. Apa keistimewaan itu? Dipun dawaken wonten kitab Jamil Usul kala wau. Li anna li kaunihi sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratil maut. Jadi saat-saat wong-wong sing ngalami sakaratul maut dalam keadaan kula njenengan isih terhijab aling-alinge gede sehingga iblis untuk datang menjerumuskan menungso setan-setan puluhan ribu ngrubung kanggo njlincena imane dadak likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratul maut dadak Rasulullah nunggoni wong sing ati sakaratul maut ini. Ini hadirin wal hadirat. Mulane kula jenengan alhamdulillah kok cara mencari guru rohani kula jenengan memakai selawat. Nalik zaman-zaman sebelum Wahidiyah mudun niki cara golek guru-guru rohani niku dengan memakai thariqah yang terkenal di Indonesia termasuk thariqah Qadiriyah. Mursyidnya yang kamil mukamil itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada abad kelima Hijriah. Niku Qadiriyah. Ono maneh sing memakai thariqah Naqsyabandiyah. coro mursyid kamil mukamil geniku Syekh Bahauddin anak Syabandiyah yang terkenal dengan zikir latoif. Kuatah niku termasuk ratuni wali Ghaus fi zamanihi yang terkenal itu. Alhamdulillah di akhir zaman yang sulit kula jenengan menemukan guru sing mimpin dudi ati, akhirnya kula jenengan iki dipun paringi selawat sing disebut Wahidiyah. Selawat yang digandeng dengan ilmu tauhid mengisahkan Allah ngetrapno ilmu lillah lan ilmu billah. Sebab lek kula jenengan iki gak ngetrapno ilmu lillah lan billah berarti li nafsi binafsi, berarti kula panjenengan kena hijab karo awake dhewe. Sing pinter-pintere dadi aling-aling, sing melarat-melarati dadi aling-aling lali karo Gusti Allah ngersulethok, sing diuji loro-lorone dadi aling-aling mestine lorone dadi cedhek weruh karo Gusti Allah nyiptano malah ngersulo Gusti Allah dipaidu terus. Lulik boten diresiki ati kula jenengan, boten ketanaman lila bila ya wong ikulah sing kena pengaruh dari hijab, sehingga didawukan kaifa ya tasawwaru ayyah jubahu sayun sayun wahualadzi zuharu fi kulli syai. Mulani hadirin yang saya muliakan, ini mari kita perhatikan. Dalam yang lalu kulon jenengan iki kaget iku besok lek wis meninggalkan dunia, lek wis Israil teko niku biasane kulon jenengan kaget. Sebabnya kaya-kaya ngene kan aman nggih, kulon jenengan aman. Ibadah enak, wiritan lancar, salat bengi istiqomah, salat duha bener, tapi lek dijokno, dindelno, gak ngendelno Allah, niku besok kecelik hadirin. Mulane kula jenengan diaturi didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah annasuniyamun fa iza matu intabahu. Jadi menungso ini adalah tidur hadirin, niyamun turu kabeh. Kecuali sing sadar kepada Allah, sing gak kena hijab, iku sing sadar melek. Ibarat dunia iku padha karo akhirat, cara ibarat. Dadi madhep salat wis padha karo salat madhep nang Allah temenan. Gak ono aling-aling wis. Dadi lilah temenan. Kowe apa kepengin salatmu iso maju supaya derajatmu dhuwur? Mboten, kula salatmu krana Allah. Apa wiritanmu iki kowe waca supaya begini begitu? Mboten, kula mboten mikir niku. Kula nglakoni perintah Allah mung lulur sunan sarimah. Lah lek wong iso ngono berarti itu tidak tidur, berarti sadar. Tapi lek mboten kenal lilah, mboten kenal billah, gak kenal karo pembersih jiwa, fa iza matu, jangan sampai kula panjenengan kaget dikala kita mati dicabut Israil intabahu, baru kula panjenengan kaget ngerti dengan keadaan yang sesungguhnya. Geragapan kula jenengan terkejut bareng nyawa metu teko ing jerone awak. Yo tibake amalku ora ono niku kagete benjing gak dite. Sepelingku aku biar nunggu haji bareng metu nyawoy teko roy teko jasad lundi hajiku kosong karena tidak ada alamat yang jelas. Alamat yang jelas adalah innamal a'malu binniat, amal apa jari niati. Kalau panjang gak ro lilah, amal gak lilah, apa mana gak bila besok kobong, tidak ada amal itu tersisa apapun, bagaikan debu yang dihambur-hamburkan. Lah nek kene mboten ketok, katon kene apik tok. Apa maneh lek diambungi tangan dengan tangane karo berangkat tok iki sini hadirin mbak hadir. Jangan tertipu dengan keadaan seperti itu hadirin hadir. Jangan tertipu. Jangan-jangan kemuliaan iki dadi balak kula jenengan iki. Ketoke mulya tapi balak ora ro. Ketoke dicanjung manusia, ketoke dianggap wali karo balak itu nanti. Karena kita tidak sadar, sadari menungso besok lek roh wis copot hati ini. Gimana? Dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa dalam ayat yang disampaikan tadi? Kayak-kayak aman gitu kan jenat. Nggih, kayak-kayak aman. Turu iso enak gitu. Tapi kalau iso kapan masyaallah tidur ndak bisa nyenyak itu. Sayyidina Ali nggih kata wudu mawon pucet gitu kan jenat. Lah kula panjang apa? Kula niku. Sayyidina Ali itu lek wudu niku pucet karena merasa aku berhadapan dengan Allah. Lelah aku berhadapan dengan Allah, Allah meruh hatiku, Allah roh sing tak sembunyikan, Allah tahu dengan segala yang saya tutup-tutupi. Dia malu di hadapan Allah. Wudu mawon wis pucet. Niku Sayyidina Ali. Lah kula jenengan, kula Sayyidina Ali, Pak. Jangan membanding-bandingkan. Iman hanya ada satu. Iman tenanan apa ora mek ngono tok niku. Mboten ono wali setengah wali kono. Wali ya wali, gak titu wali ya titu wali. Dunyo iki enten loro lek gak wali ya mungsuhi Gusti Allah ngoten tok mawon. Nggih hadirin monggo kita renung dengan sungguh-sungguh keadaan kita. Mungkin kita terlena dengan keadaan kita. Mungkin kita ini sangat terlena dengan ibadah kita. Seperti koyok-koyok, oh, saya sudah wiritan, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah hafal Al-Quran, saya sudah bisa mujahadah. Koyok-koyok selamat untuk ngarepi, awas itu tipuan hadirin. Wong sing selamat itu justru mongso gak selamat untuk ngersani pun Allah. Karena merasa dirinya rendah terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wis hijab niki ilang. Karena kula jenengan nemoni guru, nemoni amalan ya alhamdulillah nggih. Wahidian iki termasuk amalan ngilangi hijab. Lho, kula mboten percaya amalno coba. Coba 40 hari terus ilmu nono ngaji yo itu. Lho kula mboten anu, mboten iso mboten buktikan amalkan. Karena iki ilmu rasa. Rune lek wis maca wis ngamalno baru ngrasa niku, baru tahu. Tapi kalau tidak ngamalkan ya mung ya kila wakola saja. Malah-malah panjenengan dilingno Gusti Allah, yaskhor, jangan kamu menghina. Jangan kamu mengolok-olok. Bisa jadi sing kowe olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Diingatkan kali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan monggo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gih monggo lah hadirin. Apa lah ikhlas jenah nangis pembungkuk di dunia ini. Jangan kulon jenah niki dealing dengan no malaikat. Besok niku anten alam maksar niku onok golongan menungso niku digiring nang neraka. Wasikol lazina kafaru ila jahannam azumaro itu giring. Wong kufur kufur. Bareng wis digiring karo malaikat ono dek gampengin neraka. Dealing no. Ono wong nangis hadir. Saat masuk neraka ga ono wong sing guyu. Semua padha ngepuki dadane getun. Lha opo aku biyen lakoni kaya ngene. Itu hadirin. Padha sengsarane padha repote ono ndek gampengin neraka. Saat manusia digiring-giring ono ndek pinggirin neraka, iku padha dadi tangis udan tangis sak bebeke bani moto. Belum pernah air mata tumpah di dunia seperti tumpahnya air mata manusia-manusia, jutaan manusia yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ini hadirin. Bareng tangis kaya ngoten dadakno malaikat mudhun. Menungso sayang kowe nangismu biyen gak kowe tumpah nono ndek donya. Kowe nang donya guyu tok nyalahno kancamu tok. Sayang air matamu kau tumpahkan di akhirat. Wis tutup tobat gak payu banyu moto nang kersane Gusti Allah di hari ini. Kok coba biyen nono donya kowe tetesno aja akeh. Sak tetes saya nang donya la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Al hadis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka siapapun orangnya, buh biyen ahli maksiat, buh biyen ahli hasud, asal berani netesno banyu moto setetes saja tumpah di dalam jiwa, di dalam sajadah ini. Min khasyatillah, krono panjenengan wedi karo Gusti Allah, berasa hijabe akeh, rodosone akeh, dadak ati mati, netes banyu mata, jarine Kanjeng Nabi, layat khulunaro, gak bakal dicemplung nang neraka wong sing koyok ngono iku, hadirin wal hadirat. Tapi sayang masalah tangis di akhir zaman ditentang oleh umat Islam itu sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Apa mana alasan tidak ikhlas? Padahal sing ru ikhlas iku mung Gusti Allah. Kalau nak wong ru atine menungso. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat nangis pating jerit, hadirin wal hadirat. Tidak ada yang berani nentang saat itu. Tapi kalau jenengan nangis titik kadang-kadang kancane wis ora cocok. Bahkan mungkin di TV lebih dikecam mana. Karena nangis sak Indonesia dituduh di TV. Apa iku riak utawa gak ikhlas? Kita tidak boleh menghukumi karena kula panjang dipun dawuhi kali Gusti Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakulu khairum minhum. Kamu jangan mengolok-olok golongan wong sing nangis di TV iku. Kowe aja ngecam wong sing nangis. Asa ayyakunu khairum minhum. Mungkin bisa jadi sing nangis sing kula panjenengan kecam jari gak ikhlas, sing jari ini wong suka pamer, mungkin dia lebih baik daripada kamu. Sing jelas kono wis iso netesno air mata, sedangkan kita mengecam, hadirin wal hadirat. Kanjeng Nabi piyambak dawuh kok, ya ayuhan nas, menungso kabeh, ubeku menangislah kamu. Pompong durung nangis ana neraka, nangis ana ing alam donya. Ubeku fa ilam tabeku, lamun kowe ora iso nangis ana donya, fa tabakau usahao, golek acara, golek guru sing iso nuntun atine sing lembut lan gembuk sehingga kula panjenengan iso netes banyu mata ana donya. Ini Rasulullah mawon pun merintah, kok kula jenengan kabeh kula panjenengan kok gak seneng karo wong sing nangis, baik di TV maupun di mana. Jangan, hadirin, kualat kula jeneng mangke iku urusane Allah, perintah Rasulullah. Soal ikhlas gak ikhlas gak ono wong weruh, hadirin wal hadirat. Monggo mumpung ono kesempatan, hadirin wal hadirat, kita tangis saja. Monggo golongane wong sing elek-elek, golongane wong picek-picek, golongane wong dosa sing ngaji niki, hadirin. Mumpung durung mati, mumpung durung ditabrak motor kula jeneng. Mari kita tangiskan jiwa kita ini. Kita teteskan, gak usah kepingin dinilai menungso, cukup Gusti Allah sing nilai sing roh hati kula jenengan kabeh. Mari hadirin-hadirin, lebih-lebih hadirin-hadirin, kita punya anak, anak-anak kita masih nakal-nakal, ayo kita tangisi hadirin-hadirin. Mari dengan sungguh-sungguh, mumpung durung Israel teko. Nanti kalau Israel teko kula panjang kait kaget, ya bener nih Pak. Sing nangis-nangis iku mungkin itu bener ya. Tapi kula jenengan yang ngono lewe siso nangis aja rumoso bener, itu tipuan hijab, hadirin-hadirin. Oh, aku iso nangis, oh jangan bangga dengan air matamu. Aku iso nangis, jangan senang dengan air matamu. Kita harus bangga kepada Allah. Kita harus suka kepada Allah. Air mata apapun itu bukan Tuhan. Air mata itu bukan Allah. Ingat Rasulullah mengatakan, ala kullu syai'in ma khalaqallahu batil. Ingat Kanjeng Nabi dawuh, opoe pokok duduk Gusti Allah adalah batil. Walaupun air mata kula panjenengan tangisan panjang tetap gak oleh dindelno. Panjenengan wajib nangisi dosa, tapi gak oleh ngendelno rumangsa iso nangis. Bali ono ngersani Gusti Allah, hadirin wal hadirat. Nggih monggo lah, mumpung ada kesempatan, mari kita tobat bareng-bareng. Kita ingat keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, karena itu merupakan satu ikatan rantai yang besok saling tuntut menuntut. Kula jenengan boten ngerti alangkah sedihnya hati kula. Saya punya anak, saya cintai, tak pondok no, tak sekolah no, dadak no akhirat nuntut ayah, sampean ben gak didik aku. Lek kula nyemplung neraka jenengan mawon tak gawe anci-anci neraka. Alangkah sedihnya hadirin, punya orang tua kita tunggoni, waktu sakit kita tunggoni sampai mati tak selamati. tapi benjengan akhirat, anakku, anakku, kamu jangan marah, aku masuk neraka, kowe tak kaya anje-anje neraka anakku. Hadirin, kita tidak mengenal itu. Kita tidak sadar besok seperti itu. Ikatan rantai tidak akan luput, tidak akan lepas, karena kita adalah satu ikatan dengan orang tua dan anak-anak dan masyarakat. Hadirin, mari, mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya muliakan, yang tak bisa nangis, betul nopo-nopo. Anak-anakku, kalau kamu ngaji gak kaya Rasulullah, Kanjeng Nabi lek ngaji ku sahabat padha nangis, boten napa-napa. Mungkin sampean wis apik, mungkin sampean wis bagus, sehingga gak perlu nangis. Ya ora apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau kamu rela tetes no banyu matamu kanggo ibu bapakmu, anak-anakku, tetes no banyu matamu kanggo bangsamu, anak-anakku, teteskan air matamu untuk umat masyarakat kabeh. Dongakno selamat yo kabeh menungso, dongakno selamat. Sing apik-apik niku kok dadi. Sing elek-elek kaya kula nangis karo melet asu. Sing apik nangis kanggo kok umat masyarakat jami'al alamin. Sing elek nangis ambek rumangsa melet-melet. Diterima apa enggak iki? Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Hadirin wal hadirat, andekan gulon jenengan ditarik kali Allah, kita ditarik, pantaskah kau masuk surga wahai anak-anakku? Pantaskah kau besok menerima nikmat-nikmat yang agung di surga? Mungkin jenengan jawab, inggih kula pantes Gusti, ngoten nggih. Silakan. Tapi lek kula khususe mboten wani matur ngoten. Mboten wani, mungkin diam seribu bahasa hadir-hadir. Karena di dalam hati penipu ini hadir-hadir. Nggih monggo lah hadir-hadir. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahril wahdah, hatta lanar walanasma'a walanajida walanuhisah walanatakharoka walanuskuna ila biha wa tarzukona tamama mufiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa sawu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wal khawadrikni faqad dhalabtu afatawarutini walaysa liya sayyidi siwaka fa'idharudda kuntu syaksonalika. Hadirin Kanjeng Nabi mboten teko hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbi bihunillah. Wadur ila ya sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbi bihunillah. Wadur ila ya sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadur ila ya sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, ngaji di zaman Rasul ini penuh tangisan. Cuma di akhir zaman malah kuwali lek ngaji karung guyu, malah lek wong ngaji nangis dikecam. Terus di dalam kitab apapun tidak ada yang neratane Kanjeng Nabi ngaji karung guyu, mboten enten. Bahkan di dalam kitab-kitab sampai Riyadhus Shalihin, Dzurratun Nasihin dan kitab-kitab masyhur yang lain, ini dikatakan nek Rasul mengaji sahabat padha pating jlerit nangis bahkan akeh sing semaput. Itu adalah sunahnya Rasul. Tapi malah ngaji karung guyu itu sunah, malah ngetren akhir-akhir ini hadir. Ya kita monggo kita prihatin. Apa salah mboten? Memang metode kanggo nyentuh hati supaya ngaji dirungokno di akhir zaman iku wis ora ono, ambek guyon baru iso narik mboten napa-napa. Tapi lek jenengan masih ngono, lek ono ngaji karo nangis ya aja dikecam. Apapun lek panjang ngecam asa ayyakunu khairu minhum. Boleh jadi sing kalau panjang kecam nurut pandangane Allah, mungkin itu lebih baik daripada kita-kita ini. Ini kalau kita cekap semantan kemauan. Muka-muka diri dan dikali Allah subhanahu wa ta'ala. Besok ngaji tanggal 19 Juli ya. Tadi dua minggu lagi kita tetap ngaji. Silakan hadir keluarga dan kekoncone dijak. Karena ini sangat penting. Karena ini kalau jangan nganti mati gak ada ilmu ini. Buat ngerasa, buat ngerasa hidayah. Gitu. Ya Allahu alam lah. Sementing monggo kita hati-hati, kita piyambak meningkatkan diri dan kita ajak umat masyarakat Jamil Amin. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa min ghasata zaman an-nadruh wal barakah wal karomah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.